Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan dari kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil bab yang ketujuh dari kitab Al-Iman. Dan di bab yang ketujuh Al-Iman Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan ini merupakan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia, yang menunjukkan betapa bersihnya hati seorang mukmin dan betapa mulianya jiwa seorang mukmin. Dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Dan ini menunjukkan ketawaduan seorang mukmin dan juga terhindarnya dari penyakit al-hasad wal-hiqd wal-ghish dan yang semisalnya. Dan juga sebagai pedoman bagi kita dalam kehidupan ini, bahwasanya dalam kehidupan di antara perkara yang harus kita perhatikan dalam bermuamalah adalah kita berusaha bermuamalah dengan saudara kita dengan sebaik-baiknya, sebagaimana kita ingin dimuamalahi oleh saudara kita dengan baik, maka kita pun berusaha untuk bermuamalah dengan baik. Dan ini pun dinaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, dan hadisnya di Sahih Muslim tatkala Nabi menyebutkan tentang fitan, berbagai macam fitnah yang menimpa manusia, dan kian hari fitnah semakin besar. Kemudian Nabi bersabda di akhir hadis tersebut, "Faman ahabba an yuzahzah 'anil nar wa adkhil jannah fata'atihi maniyatu wa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa liyati ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin dihindarkan dari adab neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah tatkala datang kematian kepadanya dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, dan hendaklah dia berbuat kepada manusia sebagaimana dia ingin diperbuat oleh manusia. Kemudian di bab berikutnya, di bab yang ke-8 dari kitab Al-Iman, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab hubbur rasul alaihi salatu wassalam minal iman, bab kecintaan kepada rasul alaihi salatu wassalam merupakan bagian dari iman. Bahkan tidak beriman seseorang yang tidak mencintai rasul alaihi salatu wassalam, bahkan tidak beriman seorang yang tidak mencintai Rasul di atas segala-galanya dari kecintaan kepada manusia. Akan kami dalam bab ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Abu Yaman. Hani, masmu? أحسنت على الحكام بن نافع. قال أخبرنا شعيب عبد الرحمن عندك شعيب بن من؟ شعيب Syadid Nabi Hamzah. Mas Nabi Hamzah? Dinar. Ahsan. Qala haddakan Abu Zinad. Abu Zinad. Ihsan. Mas Mu? Ahsan ta'alullah mudakwan. Amal A'raj. Kalau Al-A'raj. Abdurrahman indak. Abdurrahman bin Hurmuz. Ahsan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa walladhi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai diriku lebih dari kecintaannya kepada ayah dan anaknya. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahkan di hadis yang kita lihat di bab ini, jadi anas setelahnya Nabi mengatakan wan nasi ajma'in, sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tua, anak, dan seluruh manusia. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Yaqub ibn Ibrahim. Qala haddathana ibn Ulayya. Wa Ismail ibn Ulayya. Ismail ibn Ulayya. Yusuf, nasmu abi? Karena Ulayya ismu ummi, nama ibunya. Kalau ayahnya siapa namanya? Siapa yang bantu? Dikri indak, masmu abi? Ismail ibn Ulayya. Ahsan. Ismail ibn Ibrahim ibn Aqsam al-Ma'rub ibn Ulayya. An Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ha wa haddathana Adam. Adam ibn Abiyas, wasmu Abdurrahman. Qala haddathana Syu'bah. Kala Syu'bah, siapa ini? Rizqi. Syu'bah, siapa nama ayahnya? Syu'bah ibn Man. Ubaidullah. Indah Syu'bah ibn Man. Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bustam Amir al-Minyat al-Hadith An-Qatadah wa Qatad ibn Da'amah An-Anas radiyallahu ta'ala'an qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada ayahnya dan anaknya dan dari seluruh manusia. Dan sekali lagi menunjukkan kewajiban bagi seorang mukmin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang perlu digarisbawahi dan harus kita pahami tentang bagaimana bentuk kecintaan seorang mukmin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kecintaan seorang mukmin itu diwujudkan dengan ittiba'nya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan membenarkan khabar-khabarnya, mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunannya, dan tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi, ya, orang-orang bulan yang mereka menganggap bahwasanya bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terwujud dengan kita meminta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau kita memanggil-manggil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan panggilan, bahkan terkadang mereka namakan dengan salawat yang mereka buat-buat dari diri mereka sendiri dalam keadaan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tinggalkan. Ini bukan bentuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar. Bentuk kecintaan yang benar adalah dengan mengikuti tuntunannya, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam hal yang berkaitan dengan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah kita pula kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang mana beliau pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya demi Allah, engkau lebih aku cintai dari segala perkara kecuali dari diriku. Maka Nabi SAW mengatakan, "La ya Umar, hatta akun ahabba ilaika min nafsi." Tidak wahai Umar, tidak benar keimananmu sampai engkau jadikan aku lebih engkau cintai sampai dari dirimu sendiri. Kemudian kata Umar, "Al-an ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min nafsi." Sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku. Kemudian kata Nabi, "Al-an ya Umar, sekarang baru benar keimananmu." Wajib bagi kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, bahkan kepada seluruh manusia, bahkan lebih kita cintai dari diri kita sendiri. Ini keimanan yang benar. Dan kecintaan tersebut bisa kita lihat tatkala terjadi ta'arud, terjadi pertentangan antara kepentingan kita atau kepentingan orang tua atau anak atau manusia umum dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau larangannya. Kalau kita mengedepankan kepentingan kita di atas kepentingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita tidak mencintai diri kita di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lebih mengedepankan kecintaan kita kepada anak kita atau orang tua kita ataupun yang lainnya di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas manusia seluruhnya. Ini perkara yang sekali lagi patut kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai sampai dari diri kita sendiri. Kebenaran segala-galanya bagi kita. Agama kita segala-galanya bagi kita. Kemudian di bab selanjutnya berikutnya bab halawatil iman, bab tentang manisnya iman. Bahasa manisnya iman hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang benar. Yang Nabi akan sebutkan dalam hadis di bab yang ke-9 ini, tanda-tanda atau sifat-sifat orang yang akan merasakan manisnya iman. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Muslim, qala haddatsana Abdul Wahhab Al-Thaqafi wa Abdul Wahhab bin Abdul Aziz, qala haddatsana Ayyub wa Sikhtiyan Ayyub bin Abi Tamimah عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu bisa bersabda tiga perkara. Jika terdapat pada seseorang, maka orang tersebut akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, dan berkaitan dengan bab sebelumnya, jika seseorang mencintai Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kepada yang lainnya, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Ini sifat yang pertama dari orang yang akan merasakan manisnya iman. Dan yang kedua, yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai saudaranya, tidaklah mencintainya melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang kedua yang harus kita miliki. Kita mencintai seorang harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai seorang dikarenakan dia adalah orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan muttabi li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak dikarenakan hal-hal yang lainnya dari perkara duniawiya. Dan yang ketiga, yakrah an ya'uda fi kufr kama yakrah an yubda fi nar. Dia membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana dia membenci kalau dilemparkan ke dalam api. Maknanya, di antara sifat orang yang termasuk manusia iman adalah orang yang beristiqamah, teguh, kokoh di atas tauhid. Dia tidak mau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala apapun resikonya. Walaupun dia dihadapkan dengan dua pilihan, antara dia tetap di atas keimanannya, kalau tidak dia akan dibunuh atau dimasukkan ke dalam api, dia akan lebih baik dimasukkan ke dalam api dan tetap berpegang teguh dengan keimanannya. Ini tiga sifat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sifat orang yang akan merasakan manisnya iman. Kita melanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fis Sahihain, dan kita berada di bagian akhir dari bab yang keempat, itu bab da'wah ila al-ilmi nafi', atau bab yang kelima, bab tablighul ilm. Dan di bagian akhir dari bab yang kelima, bab tablighul ilm, Syekh rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan hadis sahabi mubham radhiyallahu ta'ala an, tapi al-mubham min as-sahabah la yadur ibhamu. Sahabat sekali mubham, tidak diketahui siapa sahabat tersebut namanya dan berasal dari mana, maka itu tidak menyebabkan dilemahkannya suatu hadis, karena sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kulluhum udul. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya bisa dipercaya dan bisa diambil hadisnya. Dan dalam hadis ini belum menyebutkan hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala haddatsana Isma'il wa Isma'il ibn Ulayya. Siapa yang perhatian ini? Abdurrahman indak. Abdurrahman Ustaz Taufik. Isma'il ibn Ulayya, nasmu abi. Siapa nama ayahnya? Isma'il ibn man? Abdurrahman indak. Siapa yang bantu? Ke kanan. Ah, dari Mangkuta nak. Siapa namanya? Khalid. Endak, Khalid. Ismail ibn Man. Nah? Ke kanan, dibantu. Siapa namanya? Dari Aceh? Syauqi. Ah, Syauqi. Ismail ibn Man. Ahsanta. Ismail ibn Ibrahim ibn Maqsam. Qala haddasa Sa'id al-Jurayri wa Sa'id ibn Iyas an Abu Madrah wa al-Mundhir ibn Malik qala haddathani man sami'a khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyam at-tashriq faqala ya ayyuhan nas ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid ألا لا فضل لعرب على عجم ولا لعجم على عرب ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بتقوى أبلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال أي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال إن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم. قال ولا أدري. قال أو أعراضكم. أما كهرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ليبلغ الشاهد الغائب. قال الشاعر قال هذا حديث صحيح. Dari Abu Nadarah Al-Mandir bin Malik rahimahullah ta'ala, beliau mendengar salah seorang sahabat yang mendengar khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di pertengahan hari Mina, itu di Hajjatul Wada, yang merupakan haji yang terakhir oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sepulangnya di Hajjatul Wada, beliau hanya tinggal beberapa bulan saja, 80 sekian hari, kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tersebut mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hari Mina dari Hajjatul Wada, dan beliau berkata dalam khutbahnya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ala inna rabbakum wahid, ketahuilah bahwasanya Rabb kalian adalah satu, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa inna abakum wahid, dan sungguhnya ayah kalian adalah satu, itu Adam alaihi salatu wassalam. Allah la fadla li arabi ala ajami, wala li ajami ala arabi, wala li ahmad ala aswad, wala li aswad ala ahmad, illa bi taqwa. Maka ketahuilah, sesungguhnya tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang ajam, dan tidak ada keutamaan orang ajam di atas orang Arab, dan tidak ada keutamaan orang yang berkulit merah atau putih di atas kulit hitam. Begitu pula tidak ada keutamaan orang yang berkulit hitam di atas kulit putih, illa bitaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Kemudian Nabi saya mengatakan, abballaghtu, wahai para sahabatku, wahai umatku, apa yang telah menyampaikan? Maka para sahabat menyatakan, ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah menyampaikan. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabatnya, hari apa ini? Maka para sahabat mengatakan, ini adalah hari haram, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun bertanya, bulan apa ini? Nabi pun, para sahabat menjawab, syahrul haram, ini adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan asyhurul hurum telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari 12 bulan yang ada, 4 bulan adalah asyhurul hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab Mudhar. Dan Hajjatul Wada sebagai rata-rata terjadinya di bulan Dzulhijjah, dan haji secara umum terjadi di bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi bertanya, negeri apa ini? Maka para sahabat mengatakan, ini adalah negeri haram, karena Nabi SAW pada saat itu berada di Mina, dan Mina termasuk dari negeri haram. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan di antara kalian darah dan harta kalian. Kepada sahabat tersebut, aku tidak tahu apakah Nabi menyebutkan atau tidak, dan juga kehormatan kalian. Dan Nabi Abu Bakar dan yang lainnya telah kita lalui, bahwasanya Nabi mengatakan, dan kehormatan kalian, inna dima'akum wa amwalakum wa'aradakum haraman kahurmati yawmikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada kahurmati yawmikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada aballagtu, apakah telah menyampaikan? Maka para sahabat mengatakan, ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah menyampaikan. Kemudian Nabi mengatakan, liyabalighi syahidul ghaib, dan dari yang sebelumnya, Allahumma syahid, ya Allah saksikanlah bahwasanya aku telah menyampaikan. Dan hal ini dipersaksikan, disaksikan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian Nabi mengatakan, dan syahid dari hadis ini, liyabalighi syahidul ghaib, hendaklah orang menyaksikan, menyampaikan kepada orang yang gaib. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ilmu. Dan dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya ukuran kemuliaan seseorang hanya ada pada ketakwaan, bukan dikarenakan suku seseorang atau bukan dikarenakan keturunan seseorang, tidak pula kan harta dan kedudukan, kemuliaan adanya pada ketakwaan, sebagaimana kemuliaan bukan adanya pada warna kulit. Tidak ada keutamaan orang yang berkulit putih di atas kulit hitam, sebagaimana sebaliknya. Kata Nabi, illa bitaqwa, yang membedakan seseorang dari yang lain adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakwaan merupakan perkara yang harus kita kejar. Dengan ketakwaan seseorang akan menjadi orang yang mulia bagaimanapun keadaan hidupnya di dalam kehidupan dunia ini dari sisi duniawiyah. Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dalam hadis ini kita bisa mengetahui tentang wajibnya kita menjaga harta, jiwa dan kehormatan saudara-saudara kita. Nabi mengatakan bahwasanya harta kalian dan darah kalian dan juga kehormatan kalian haram atas kalian. Harta saudara kita dan juga darah saudara kita dan kehormatan saudara kita kedudukannya seperti harta, kehormatan dan jiwa kita. Sebagaimana kita tidak mau dilanggar kemuliaannya, tidak mau ditumpahkan darahnya dan tidak mau diganggu hartanya, maka begitu pula kita hendaknya bermuamalah dengan saudara kita. Kita cukupkan materi kita di siang hari ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.